ucap semua kebesaranmu. Bukannya aku tak mampu memuliakan segala keagunganmu. Bukan karena jadu atau telah berkurang keimanan ini, yang seolah mengering tak bersirat makna. Telah berulang kali ku siapkan waktu yang kau beri beribu kata puji kepadamu, juga seribu syukur karena rahmatmu yang selalu berlimpah datang menghampiri saat ku pinta. Dan bila waktunya tiba untuk memulainya, pastilah ku ragu, tak sanggup ku panjatkan semua doa-doa ini. Selalu tetap ada di jalanmu. Ajarilah aku cara mencintamu. Ku selalu tetap ada di jalanmu.